Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya, kita lanjut lagi mengenai kisah masuk Islamnya orang-orang Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Bahwasanya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah memiliki peran penting, yang mereka telah mengabarkan, menceritakan kepada suku Aus dan Khadraj akan adanya Nabi akhir zaman. Maka ketika orang-orang Madinah mereka melaksanakan haji ke Mekah, maka mereka mendengar, melihat langsung dakwah Nabi, sehingga mereka bertanya, siapa itu? Itu Nabi, katanya. Dia mengaku Nabi. Maka mereka teringat ucapan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tentang keluarnya Nabi akhir zaman. Maka segera mereka menyambut dakwahnya Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka kembali ke Madinah sudah dalam keadaan berislam. Nah, fadal dibaca Mas Yanto. Kana Suhaib bin Samiti min al-Ausi qad qadima Makkah fad'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yujib hatta qadima Anas bin Rabi'in fi Kutaybati Fi fit yatin min bani Abdil Ashhali yatlubun al-halfa fada'ahum ila al-islam. Yatlubun bukan halab, yatlubun al-hilfa. Yatlubun al-hilfa fada'ahum ila al-islami faqala Iyas bin Mu'adib wa kana syaban. Faqala Iyas ibn Mu'adib. Wakana syaban ya kaumu hada ya kaumi hada wallahi khairu mimma jidna lahu wadorobahu anasun wantaharahu fasakata sumalam yutim. Enggak ada antum fansorahu ilal Madinah, enggak ada kalimat itu. Ada enggak di zaki dibuat antum? Ada, kok antum enggak baca setelahnya. Oh, terus fadorobahu anasun wantaharohu fasakata sumalam yutim lahum al-halku fansorobu ilal madinata ilal madinati. Hasbun Pak Yanto jarang datang kemarin-kemarin, sekarang disuruh baca jadi berantakan lagi kan. Tapi kemarin sibuk ya, sibuk sekian bulan. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Mana lihat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mukhtasar, wa kana Suwaid bin Samit min al-Aus qad qadima Makkah. Ada seorang dari kalangan suku Aus di Madinah, dia telah datang terlebih dahulu ke Mekah. Ya, dia datang ke Mekah kemudian untuk ibadah haji, yang mereka berihram dari sekitar berhala Manat. Kemudian dia berhaji ke Mekah mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan orang-orang Madinah yang sudah yang mau berangkat ke Mekah itu, mereka sudah di briefing oleh orang-orang Yahudi. Apa isi briefingnya? Nanti akan ada Nabi akhir zaman. Namun Yahudi memotivasi orang-orang Madinah agar ketika nanti, menurut prasangka orang Yahudi, kalau Nabi akhir zaman muncul di tengah-tengah mereka, ya, muncul di tengah-tengah mereka, orang-orang Madinah siap menyambutnya. Ya, ternyata orang-orang Yahudi memberikan masukan kepada orang-orang Madinah bahwa nanti akan ada akhir zaman, ternyata di Mekah, dan orang Madinah melihatnya. Nah, jadi Yahudi punya peran di sini, ya, punya peran. Fada'ahu Rasulullah SAW, falam yubi'id walam yujib. Maka ketika Suwaid ke Mekah berjumpa, maka Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam. mengajaknya masuk Islam. Namun dia tidak mau, belum mau menyambutnya. Hatta qadima Anas ibn Rafi', sampai akhirnya Anas bin Rafi' dari ya, dari min fi fityatin, yaitu dia salah seorang pemuda min Bani Abdul Ashhal, ya, salah seorang pemuda dari Bani Ashhal, yatlubuna al-hifz, ya, mereka ya datang meminta apa namanya meminta sumpah dari kalangan ahlu Mekah, ya, karena biasa ini di masa jahiliyah mereka biasa mengadakan sumpah. Nah, fada'ahum Rasulullah SAW ilal Islam, maka Rasulullah SAW pun mengajaknya pada Islam. Faqala Iyas ibn Mu'ad wa kana syaban, dan Iyas bin Mu'ad berkata waktu itu beliau masih muda, ya qaumi hadha wallahi khairun mimma ji'na lah. Kemudian dia berkata, wahai kaumku, demi Allah inilah kebaikan yang lebih baik. Ya, ya, kebaikan yang ini adalah kebaikan yang ya, sampai kepada kita. Fadarabahu Anas. Namun Anas bin Rafi' memukul pemuda tersebut. Wantaharahu fasakata. Ya, sampai pemuda itu terdiam. Nah, fansarafu ilal Madinah. Maka mereka pun kembali ke Madinah. Ya, ini kisah ini disebutkan oleh Ibn Hisham di sirahnya. Ya. Dari hadis Mahmud bin Labid. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya indal Aqabah fil mawsim sittata nafar kulluhum min al Khadraj. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada musim haji berjumpa dengan 6 orang Madinah, ya, berjumpa di Aqabah, semuanya adalah dari kalangan Khadraj, suku besar yang ada di Madinah waktu itu. Nah, jadi datang kepada Rasulullah SAW 6 orang dari kalangan Khadraj. Terus dibaca gantian. Siapa? Ihsan. Sittata. Maf'ul dari laqiya. Sittata nafarin minal ansari. Kulluhum minal khazraj. As'ad bin Zurarah. Ta'nis. Alamiah ma ta'nis. Terus. Jabir bin Abdullah bin Hu'ab. Wa Auf bin Al-Harith. Wa Rafi bin Malik. Wa Qutbah bin Amirin. Qutbah apa? Wa Uqbah ibn Amirin. Terus fada'ahum ilal islami fa aslamu thumma raji'u ilal mana ceritanya raja'u ilal madinati fada'au nasa ilal islami falamma kana al-amu falamma kana al-amu ya terus al-mukbilu ja'a minhum isna asyara rajulan al-sittatu al-awwaluna khala Jabirin wa ma'hum Mu'ad bin al-Harithi aku Awfi wa Zakwan bin Abdi Qaisin waqad aqama Zakwan bi Makkah hatta hajara ila Madinati bahwa muhajiri ansori. Dia tinggal di Mekah, aslinya orang Madinah. Nah, terus Ubadah bin As-Samit. Terus wa Yazid bin Sa'labah. Nah, masyaallah. Wabul Haisami Wabul Haisami Ibnu At-Taihani. Terus Waimir Ibnu Malik. Ibnu Sa'idah. Sa'idah ya. Terus qala Abu Az-Zubair an Jabir inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa ashra sinina yattabi'un nasa fi manazilihim fil mausimi fa majannat wa majannatin wa bajannata Majannata wa Ukad. Majannah Ukad itu kemarin apa? Nama-nama pasar yang masyhur yang ada di Mekah yang mereka berkumpul di situ. Terus yaqulu man yu'wini wa man yansuruni hatta Ubaligo risalati Rabbi walahul jannatu falam yajid ahadan hatta hasbuk. Dari mana tadi? Ya, summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakia indal Aqabah fil mausimi sittata nafarin. Kemudian Rasulullah SAW ya, beliau menjumpai 6 orang di Aqabah pada musim haji, 6 orang penduduk Madinah. Ya, ini pada masa dakwah Nabi di Mekah. Kulluhum minal Khadraj. Semuanya dari kalangan suku Khadraj. Nah, ya. Jadi ada 2 suku besar yang ada di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khadraj. Yang mereka ini saling tawuran selama 40 tahun sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. 6 orang itu adalah As'ad bin Zurarah, Jabir bin Abdullah, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Qutbah dan Uqbah bin Amir. Qutbah wa Uqbah ibnai Amirin, itu yang benar itu. Qutbah dan Uqbah ibnai Amirin. Pada ahum ilal Islam. Qutbah dan Uqbah ini ada kakak. Yang keduanya putra anak dari Amir. Pada ahum ilal Islam fa aslamu, maka Rasulullah SAW pun mengajak mereka kepada Islam dan mereka pun masuk Islam. Kita perhatikan di sini. Ya. Jadi Yahudi ini punya peran juga. Peran juga ketika mereka membriefing orang-orang Madinah ketika mereka sampai di Madinah tentang Nabi akhir zaman nanti akan muncul. Ya. Orang-orang Madinah sudah terpengaruh. Maka ketika mereka pergi haji ke Mekah melihat Rasulullah SAW berdakwah, mereka segera menyambut. Ada yang menolak, ada yang menyambut. Ya. Tapi ini 6 orang ini masuk Islam semuanya. Nah, di antaranya tadi siapa? Jabir bin Abdullah ini yang sangat terkenal. Ya, Jabir bin Abdullah, Auf bin Aris. Faraja'u ilal Madinah. Maka mereka pun kembali ke Madinah, fada'u an-nasa ilal Islam. Maka mereka pun menjadi juru dakwah. Mereka berdakwah mengajak penduduk Madinah kepada Islam. Nah. Fafasha fiha hatta lam yabqa darun illa wa qad dakhalaha al-Islam. Tadi saya enggak dapetin di antum itu ya. Enggak ada ya di antum. Ya, enggak ada di antum itu. Falam yabqa darun illa wa qad dakhalaha Islam. Maka tidak tersisa satu rumah pun melainkan mereka masuk Islam. Subhanallah. Nah, ini 6 orang ini nih. 6 orang ini habis dari Mekah langsung ke Madinah, langsung dakwah. Sama kayak Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq baru masuk Islam, langsung dakwah. Langsung masuk Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq, Talha Abdurrahman, Afwan, bukan Abdurrahman, Talha Kemudian Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, masya Allah, tiga sahabat yang masuk ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga, itu masuk Islamnya lewat tangan Abu Bakar. Ini juga penduduk Madinah masuk Islam semua lewat dakwah 6 orang ini. Itu belum daurah itu. Belum pembekalan apa-apa itu. Dakwah. Ya kalau dakwah, ya dakwah itu jangan dipahami cuma di mimbar. Lihat kayak mereka itu. Dakwah mengajak kepada keluarganya. Jadi keliru kalau ruang dakwah itu dipahami hanya di atas mimbar. Tidak. Ruang dakwah itu luas. Menyampaikan ke person, itu dakwah. Bahkan terkadang itu yang lebih ikhlas dibandingkan dengan yang di mimbar. Wadih di mimbar, ngarep amplop, ingin tenar, apalagi, wah masih segala macam. Segala macam. Yang berjumpa dengan rekan rumah ke rumah, ya, mengajak kepada Islam, itu terkadang lebih ikhlas. Ya, motivasi untuk riya dan sumpahnya itu faktor pendorongnya lebih sedikit. Ya kak, ya antum dakwahin tetangga antum, ya, cegah dia dari kesyirikan, ajak dia kepada tauhid. Riya, mau riya sama siapa? Yang hari nggak enak sama dia kan? Nah, mau riya sama siapa? Nah, ya, beda dengan yang tampil di podium, di mimbar dan seterusnya. Iya dan lillah. Nah, falamma kana al-'am al-muqbil, maka pada tahun berikutnya ja'a minhum 12 rajulan, ya, mereka kembali lagi berhaji dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 12 orang. Sebelumnya 6 orang. Ya, sittatul awal qala Jabir. Nah, yang 6 yang masuk Islam kemarin itu datang lagi ke Madinah kecuali Jabir. Berarti 5 orang tambah 7 orang, orang yang baru. 7 orang, orang yang baru. Dalam keadaan mereka sudah masuk Islam sebelumnya. Nah, wa ma'ahum Mu'ad bin Haris ahu Auf. Di antara mereka ada Mu'ad bin Haris, saudaranya Auf bin Haris. Auf bin Haris, lihat, adalah rombongan di antara 6 yang tahun sebelumnya masuk Islam. As'ad bin Zurarah, Jabir bin Abdullah, Auf bin Haris. Nah, ini ada abangnya, yaitu siapa namanya? Mu'ad bin Haris. Wa Dhaqwan ibn al-Qais, juga ada Dhaqwan ibn al-Qais, Dhaqwan ibn Abdul Qais. Wa aqama bi Makkah hatta hajara, ya, mereka menetap di Mekah sampai datang perintah Nabi berhijrah ke Madinah. Si siapa ini? Dhaqwan ibn Abdul Qais, bahwa muhajiri ansori. Maka dia punya dua status ini, Dhaqwan bin Abdul Qais. Dia punya dua status. Dia status kaum muhajirin plus status kaum ansar. Status muhajirin karena beliau ikut berhijrah bersama para sahabat yang lainnya dari Mekah ke Madinah. Status ansar karena dia orang ansar. Karena dia orang Madinah. Nah, masya Allah. Ya. Kemudian wa Ubadah ibn Samit, wa Yazid ibn Sa'labah, wa Abul Haitham ibn At-Tayyihani, wa Uwaimir ibn Sa'idah. Nah, ini nama-nama ini. Ya, nama-nama ini yang ada di rombongan tersebut. Qala Abu Zubair an Jabirin. Zubair berkata dari Jabir, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa 10 sinina. Bahwasanya Rasulullah sallallahu 10 tahun tinggal di Mekah, yattabi'un nasa fi manazilihim fil mausim. Selama 10 tahun Rasulullah SAW mendatangi manusia di tempat-tempat mereka pada musim haji. Didatangin terus sama Rasulullah SAW. Wa majannata Rasulullah SAW mendatangi mereka di pasar Majannah, wa Ukadin di pasar Ukad, pasar-pasar yang terkenal yang didatangi ramai banyak orang Mekah. Yaqul man yu'wini, kata Rasulullah SAW. Siapa yang ingin mendukungku, menyokongku, wa man yansuruni, siapa yang ingin menolongku, hatta uballigha risalati rabbi wa lahul jannah, hingga aku bisa menyampaikan risalah Rabbku, maka balasan untuknya yang mau menyokongku adalah surga. Subhanallah. Nah, ini tuh lihat ya. Menyokong dakwah balasannya surga. Jadi dakwah itu gak cuma yang tampil, nyokong aja dapat surga. Ya, mendukung, ya, ikut menyebarkan, meng-share, ya, meng-share kajian, nempelin pamflet, ya, ngasih tahu ke teman, dukung dakwah, ini subhanallah, surga. Jadi jangan dipahami cuma sebatas di mimbar. Nah, ya, barakallahu fikum. Kemudian falam yajid fala yajida ahada. Lanjut berikutnya. Tafadhal, dibaca di sini. Siapa? Si Zaki. Min mudhar. Antum apa? Mesir apa mudor? Mudor kan? Mudor. Min Bani Mudor itu terkenal. Terus awil yamani ila li rabbihi fa ya'tihi qawmuhu fa yaquluna ihda bulana quraishin fa yamshi baina rijalihim yad'uuhu ila Allahi wa hum yushiruna ilayhi bil asabi'i hatta ba'athana Allahu min yathriba fayatihi ahaduhu minna fayu'minu bih wa yuqri'uhu al-Qur'ana wa yanqalibu ila ahlihi fayuslimuna bi islamihi fa'ajma'na faqulna hatta mata Rasulullahi yutarridu fi jibali Makkah farahalna hatta qadimna alayhi fi mawsim baiatul aqobati terus waqala lahu al-Abbas ma adriha ma haulahi kumu inni du ma'rifatin bi ahli yatriba fa ajma'na indahu min rajulin wa rajulain ahasbuk. Yasrib itu nama Madinah dulu ya. Yasrib nama Madinah dulu. Nah, terus lanjut. Haulai qawmun qawmun la na'rifuhum haulai ahdathu faqulna ya Rasulullah ala ma yubayi'uka qala ala sam'i wa ta'ati in nashati wal kasali wa ala nafaqati fil usri wal yusri. Sudah ada jelas huruf fi, enggak perlu dibaca fathah. Mengerti gue remun sorit. Nah, terus wa 'ala al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari wa 'ala an takunu billahi la ta'khudhukum fihi laumatu, itu fa'il dari ta'khudhu. Laumatu la'imin. Terus wa'ala an tansuruni idha. Terus idha qadimat. Lah, idha qadim tu qadimat. Siapa yang datang? Qadim tu alaikum. Baca lihat kalimat sebelum itu dipahami ya. Dipahami biar enak antum bacanya. Masa dari yang sebelumnya udah dibaca aja qodimat, siapa lagi ini fa'ilnya? Hiya, siapa lagi ini? Nah, idza qodim tu anfusakum. Masa jadi fa'il dari tamnaun? Enggak mungkin tamnaun dari fa'il wa jamaah. Nah, terus wa azwajikum wa azwajakum. Wa abna'akum wa lakum al-jannatu. Ada juga. Itu kalau baca kitab itu jangan nyerocos saja. Lihat kalimatnya apa yang dibaca, maka ini menentukan untuk kalimat sebelum setelahnya, ya. Untuk menentukan kalimat yang setelahnya. Berpikir itu, konsentrasi kali ini yang baca apa, nanti berikutnya berpengaruh kepada kalimat-kalimat setelahnya, terutama domir-domir, nah, ya, domir-domir, kodim tu, kodimat, kodimta, ini kodimti kan bisa semua tuh. Nah, apa ini dibaca nih, kodimtati itu atau kodimat? Nah, ini kalau kita paham apa yang kita baca sebelumnya, ya ini insya Allah mudah, ya, penentuan domir ini. Makanya kalau antum baca itu jangan kayak lagi baca huruf Cina yang antum enggak ngerti. Karena antum udah sekalian enggak boleh paham apalah arti-arti sebagiannya. Nah, itu dipikirkan, ini kemana konsentrasi makanya. Taib fala yajidu. Maka ketika Rasulullah SAW menawarkan man yu'bini wa man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi wa lahul jannah. Rasulullah SAW menawarkan kepada orang-orang, siapa yang hendak menolongku, menyokongku. Ya, jadi minta bantuan dalam dakwah pun juga boleh menawarkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dibantu oleh raja waktu itu Muhammad ibn Saud. Ya, walaupun Muhammad ibn Saud ada peran juga, peran istrinya. Istrinya itu mimpi, ya, tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Maka istrinya itu yang mengambil peran. Udah kamu ikut tuh, ikut aja tuh Syekh itu, yang dakwah itu, yang dimusuhin orang itu. Nah, Muhammad bin Saud akhirnya dengan taufik dari Allah mau berkolaborasi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi boleh kita meminta bantuan kepada orang lain untuk menyokong dakwah kita. Rasulullah SAW meminta bantuan. Siapa yang menyokong aku, ayo bela aku, bela aku. Nah, fala yajidu ahadan. Ternyata tidak ada seorang pun. Maka Rasulullah SAW tidak mendapati seorang pun yang mau membela, menyokong dakwah beliau alaihissalatu wassalam. Hatta innar rajula la yarhalu min mudor. Ya, hingga ada seseorang pria, ya, yang dia berasal dari Bani Mudar atau Yaman, ila di rahimi fayatihi qaumu fayaqulun la ihdar gulama Quraisy. Ya, jadi waktu itu sudah masyhur di tengah masyarakat orang Arab, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu dicap sebagai orang sesat diberikan kesan bahwasanya dia mengajak untuk meninggalkan agama mereka, agama nenek moyang mereka. Maka orang-orang Quraisy sudah mentahdir Rasulullah SAW. Ya, gulam disebutnya gulam. Ya, gulam itu. Maka ketika mereka mengatakan hati-hati terhadap gulam itu, orang anak itu, yaitu siapa yang mereka maksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini termasuk pelecehan terhadap Rasulullah, disebut sebagai gulam. Ya. Gulam itu anak kecil atau budak, padahal Rasulullah merdeka dan sudah berumur 40 tahun lebih. Sudah dewasa. Ya. Sudah dewasa. Nah, ya, jadi orang-orang musyrikin Quraisy sudah mentahdir Rasulullah SAW. Begitu sebagai cap orang-orang pembawa kesesatan. Ya, maka kaumnya yang mendatanginya berkata kepada mereka, hati-hati kamu dari orang ini. yaitu Rasulullah SAW. Wayamshi baina rijalihim wa yad'uuhum ila Allah wa hum yusyiruna ilaihi bil asabi'. Ya. Berhati-hatilah engkau dari orang ini. Dia berjalan di tengah-tengah pria mereka, orang-orang mereka, mengajak mereka kepada Allah, dan mereka memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW dengan asabe, dengan jari-jemari mereka. Ya, ini dalam rangka apa? Zaman, dalam rangka mencela Nabi SAW. Dalam rangka mencela Nabi. Hatta ba'athana Allah min Yathrib. Ya, kata beliau, hingga Allah mengutus kami dari Yathrib, dari Mekah. Ya, Yathrib itu adalah nama Mekah, Madinah. Yathrib itu adalah nama Madinah pada masa jahiliyah. Itu namanya masih Yathrib itu. Namanya masih Yathrib. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan Rasulullah SAW menamakan Yathrib tadi sebagai Thayyibah atau Thabah. Ya, Thayyibah atau Thabah, dan Rasulullah SAW melarang mereka menamakan kota mereka dengan Yathrib. Ya, dia diajarkan dulu namanya adalah Thabah atau Thayyibah, ada dua nama. Baru kemudian Al-Madinah. Madinah itu kan artinya kota. Nah, kalau pakai Al, yaitu berarti sudah adalah Thabah atau Thayyibah yang dulunya namanya apa? Yathrib. Nah, ya, kata beliau ini, hingga Allah mengutus kami dari Mekah, dari Madinah, dari Yathrib, fayatihi ar-rajulu minna. Ya. Maka dia datang, ya, atau salah seorang di antara kami mendatangi beliau. Jadi ada orang Madinah ini yang datangin Rasulullah karena penasaran setelah dengar rumor yang diedarkan orang-orang Yahudi di Madinah dulu, nah, ketika mereka masih di Madinah, tentang adanya Nabi akhir zaman. Dan salah seorang di antara kami penasaran, akhirnya datang kepada beliau, kepada Nabi SAW. Fayu'minu bihi, maka dia pun beriman kepada Rasulullah. Wa yuqri'uhu al-Qur'ana, dan Rasulullah SAW pun membacakan Al-Qur'an kepadanya. Fa yanqalibu ila ahlihi, dia pun kembali kepada keluarganya, kaumnya ke Madinah. Wa yuslimuna bi islami, maka mereka pun masuk Islam dengan keislamannya. Subhanallah. Fa ajma'na, kami pun berkumpul semakin kuat. Ya, akhirnya Madinah menjadi Darul Islam. Ya, sudah semakin kuat. Hatta qadimna alaihi fil mausim. Fawa'adanahu bai'atal aqabah. Hingga kami pun mendatangi beliau pada musim haji, dan kami berbai'at kepada beliau pada bai'at aqabah. Mereka semua adalah orang-orang Madinah. Subhanallah. Ini masih di Mekah. Faqala lahu al-Abbas, maka al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, beliau berkata, ma adri ma haula'il qawm, inni dhu ma'rifatin bi ahli Yathrib, fajtama'na indahu min rajulin wa rajulain. Saya tidak mengetahui mereka, padahal saya memiliki pengetahuan tentang orang-orang Madinah. Jadi Abbas itu tahu ini orang Madinah, ini orang Madinah, bukan. Ya. Tapi maka kami berkumpul di sisinya, ya, apakah satu atau dua orang. Falamma nadara al-Abbas fi wujuhina, maka tatkala Abbas melihat ke wajah-wajah kami, qala haulai qaumun la na'rifuhum, kata Abbas, ya, mereka adalah kaum yang kami tidak mengenal mereka. Wa haulai ahdas, mereka waktu itu ahdas, masih muda. Ya, masih muda. Waktu itu Abbas masih beragama dengan agama jahiliyah, musyrik. Ya, musyrik. Ya, namun Abbas waktu itu sudah memiliki kecondongan, ya, kepada Rasulullah, menjaga Rasulullah karena pamannya. Gimana sih? Paman yang Abbas itu adalah paman dari Rasulullah, yang Abbas itu tahu bapaknya yang merupakan abangnya Abbas sudah meninggal sejak ponakannya ini masih dalam kandungan. Ya, antum ini punya keponakan, ya, antum punya adik atau abang, abang antum wafat, keponakan antum masih hamil. Terus gimana? Rasa sayangnya lebih nggak? Lebih. Ya, antara ponakan ini kesian gitu kan segala macam. Nah, tabarakallahu fikum. Kemudian mana lagi? Fakulna ya Rasulullah. Ala manu bayuka. Masya Allah. Ya. Maka mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di atas apa kami membayat engkau? Qala al-sami wa ta'ah fin nasyat wal kasal. Kata Nabi SAW, berbaiat dengan mendengar dan taat kepada Rasulullah dalam keadaan semangat maupun malas. Wa ala nafaqah fil usri wal yusri, untuk berinfak dalam keadaan lapang atau sempit, fil usr dalam keadaan susah, wal yusr atau dalam keadaan mudah. Wa ala al-amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, untuk tetap amar ma'ruf nahi munkar. Wa ala an taqumu fillahi wa la ta'khudukum fihi laumatu la'imin. Ya, yaitu engkau tidak goyah dengan segala cibiran, engkau tetap tegar berdiri di atas agama Allah. Laumatu la'imin, celaan orang yang mencela, tidak ya. La ta'khudukum, tidak apa namanya? Tidak membuat kalian mundur gitu kan. Ya. Nah, itu. Tidak mengambil kalian dari ketegaran gitu. Apa bahasa yang enak ya? Tidak goyah, tidak menggoyahkan kalian. Nah, itulah. Wala antan suruni, dan juga agar kalian terus menolongku. Ida qadim tu'alaikum, jika aku datang kepada kalian nanti di Madinah. Jadi orang-orang Madinah sudah dibaiat duluan. Ya. Ya, di Mekah, supaya nanti ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka, mereka sudah menolong. Apa namanya? Menolong Rasulullah SAW. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakum al-jannah. Ya. Kemudian ya, kalian mencegah aku dari apa-apa yang kalian mencegah. Mencegah aku dari segala macam kemudaratan. Dari segala hal yang kalian mencegahnya terhadap diri kalian sendiri, kepada istri dan anak-anak kalian. Dan bagi kalian surga. Terus baca. Ya. Apa? Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Taala taala fakunna nubayuhu fa'akhada biyadihi as'ad ibn zurrata wa huwa asgaruhum faqala rawaydan ya ahla yathriba inna lam nadrib ilayhi akbadal mati illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ikhrajahu al-yawma mufariqatul arabi kafatan wa an ta'addaqum Ta'addaqumus suyuf fa imma antum tasbiruna ala dhalika fakhuduhu wa ajrukum ala Allah wa imma anta takhafuna min anfusikum khifatan khifatan fazuruhu wa huwa a'dharu lakum innallahi qalu amit anna inna amit anna yadaka anna yadaka wallahi la la nadaru hadis ahli al-bay'ah la nadaru hadhihi al-bay'ah hadhihi al-bay'ata wala nastaqila faqumna ilayhi rajulan wa akhadha alayna yu'tina bidhalika al-jannata thumma sarafu ila al-madinati wa ba'atha ma'hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu ummi maktum wa mus'ab bin umair wa yu'allimani an-nasa al-qur'ana yad'una ila Allah wa fanazala ala as'ad bin Zurar. Wakan Mus'ab ya ummuhum. Wajama'a bihim. Lama balagu arba'ina. Aslama ala aydihim basharun. Kathirun. Masya Allah. Wa minhum Usaydu bin Hudairin. Wa Sa'adu. قتل حتى قتل ولم يسجد لله سجدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل وأجر كثير نعم Kumna nubayyuhu, maka kami pun berdiri membaiat beliau. Fa'akhadha biyadihi As'ad ibn Zurarah. Maka As'ad ibn Zurarah menyalami tangan beliau, memegang tangan beliau. Faqala ya Ruwaid ya ahla Yasrib, As'ad bin Zurarah adalah orang yang paling kecil di antara kami. Beliau menggapai tangan Rasulullah. Ia berkata, ya Ruwaidan itu ini gini. Duhai ruginya. Ya ahla Yasrib, wahai ahla Yasrib orang Madinah. Inna lam nadrib ilaihi akbadal mati. Tidaklah kita mengikat janji kepada Rasulullah SAW. Illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah SAW. Melainkan kita telah mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah SAW. Wa inna ikhrajahu al-yawma mufaraqatul arabi kafatan. Masya Allah. Diutusnya beliau hari ini, ini benar-benar mufaraqah, artinya menggoncangkan orang-orang Arab semua, benar-benar membuat heboh, memecah belah orang-orang Arab semua. Wa anta addakum asyufu, masya Allah, dan kalian, pedang-pedang kalian telah menghunus kalian. Imma antasbiru ala dalik, apakah kalian mau bersabar di atas hal tersebut? Fakhuduhu, wa ajrukum 'ala Allah. Ya, rangkuhlah pahala Allah. Bersabarlah. Wa imma takhafun, atau kalian takut, min anfusikum khifatan fadaruhu. Mintalah izin kepada Allah. Ya, mintalah uzur kepada Allah. Wa huwa a'dharu lakum 'indallah. Ya. Faqalu amit anna yadaka. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, genggamlah tangan kau, genggamlah tangan kami, gitu kurang lebih artinya. Wallahi la nadru hadhihi al-bay'ah wala nastakiluha. Maka demi Allah, ya, kami tidak apa namanya, tidak meninggalkan baiat ini, ya, kami tidak akan mundur dari baiat ini, ya. Fakumna ilaihi rajulan, kami datang kepada beliau. Fakumna, kami berdiri kepada beliau satu persatu, satu demi satu. Fa akhadha alaina yu'tina bidzalika aljannata. Ya, kami satu persatu, satu-satu berbaiat tangan beliau, dan pahala surga menanti kami semua. Fa akhadha alaina, maka beliau pun mengambil tangan kami. Yu'tina bidzalika aljannata, maka Allah akan memberikan surga kepada kami dengan hal tersebut. Subhanallah. Naam. Ya. Kemudian summan sarafu ila al-Madinah, mereka pun kembali ke Madinah. Dalam keadaan sudah berislam. Wa ba'atsa ma'ahum Rasulullah SAW ibna Ummi Maktum. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengutus, ya, ibna Ummi Maktum, sahabat yang buta, dan Mus'ab bin Umair, yu'allimani al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Nah, ya, ini utusan pertama Rasulullah SAW untuk berdakwah. Sebelumnya utusan di mana? Habasyah. Yad'uani ila Allah. Keduanya, Mus'ab bin Umayyah dan Ummi Maktum, mengajak manusia pada Allah. Fanazala hat ala As'ada ibni Zurarah. Ya. Maka keduanya singgah di tempat As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah sudah masuk Islam belum? Hah? Sudah di musim haji yang beliau datangi tahun sebelumnya. Wa kana Mus'ab ibn Umair ya ummuhum, maka Mus'ab bin Umair menjadi imam kaum muslimin, wa jama'a bihim ya lamma balagu 40. Ya, mereka berkumpul untuk salat berjamaah ketika mereka telah berjumlah 40 orang waktu itu. Nah, jumlah 40 orang. Tabarakallahu fikum. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan yang lainnya dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari Abdurrahman Ibnu Ka'ab bin Malik. Ya. Yang ketika ditanya waktu itu di Madinah oleh salat berjamaah berapa jumlahnya? Mereka dia menjawab 40 orang. Kam kuntum yawma idin? Berapa kalian jumpa kalian saat itu? Qala 40. Dia menyatakan 40 orang. Nah. Baik. Di sini waktu itu berkumpul sholat berjamaah, sholat apa ini yang nyampe 40? Sholat apa? Sholat Jumat. Makanya kalau kata fuqaha, sholat Jumat minimal 40, dalilnya adalah ini. Ya, ketika Mus'ab bin Umair mengimami mereka. Wa jama'a bihim lamma balagu 40. Ya, kalau berjamaah ya dua orang aja sudah cukup. Ya, dua orang aja sudah cukup. Ini disebutkan berjamaah itu ketika mereka berkumpul 40 orang. Ya. Makanya kata para ulama, ya ummuhum fi salati wa aqama bihim salatal jumu'ata lamma balagu 40 rajulan. Nah, ini Ya, Mus'ab bin Umair mengimami sholat, ya, menegakkan sholat Jumat ketika mereka sudah mencapai jumlah 40 orang. Ya. Dalam hadis Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik juga disebutkan itu adalah sholat Jumat. Nah, itu pertama kali sholat Jumatnya, ya, di Hazmin Nabit. Ya, Hazmin Nabit di daerah Naqi, ya, disebut Naqi, ya, Naqi Khudomat. Nah, itu Jumatan pertama. Wa aslama bi islamihima yauma idin jami'u bani Abdil Ashhal, dan masuk Islam banyak seluruh dari kalangan Bani Ashhal masuk Islam dengan dakwah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, illal Usairim. Ya. Masuk Islam semua kecuali satu orang aja. Yaitu siapa namanya? Usairim. Fa innahu ta'akhkhara islamuhu. Ini Usairim ini orang yang masuk Islamnya lambat. Nah, ila yaumi Uhud, sampai akhirnya masuk perang Uhud. Nah, fa aslama hina idin, beliau pun masuk Islam di Uhud, wa qatala, ikut perang radhiyallahu anhu, hatta kutila, sampai akhirnya terbunuh. Walam yasjud lillah, padahal belum pernah sujud kepada Allah sajadatan, satu kali sujud pun. Qala Rasulullah SAW, amila qalilan wa ujira katsiran. Masyaallah, dia amalnya baru sedikit namun diberi pahala sangat banyak. Masya Allah. Oh, ya. Syahadah dari Rasulullah SAW. Cukup ya. Sudah 107. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.